Lukas tipu epat. Kele aitu-itu Yesus barania ka oinan Yordan sudle katubunia ketsat sipunenan. Paabit nangan nia ketsat sipunenan kasimatangeu. 40 ngagogoi ai kuddu sedda samba isibonia sanitu. Burut nia nenda beri pukokom nia. Kalepakan nia malajenangan. Kuanangan kamata nia sanitu. Ke toga tai kamanua egeu. Gua le ibailiu roti buku nekne. Alegi nangan nia Yesus. Atu surat nakean tak syaratkan iriri manua ke siri manua. Lepa abit nangan Yesus sanitu kaleleu simabuak. Paicok nangan kamata nia sinulut sangamberi purimatat polak nekne. Kuanangan kamatat Yesus sanitu. Sangam beri gege samba pulat sanan nekne. Gua ake kekeu. Ai poi sangam beri nia atu segi akean katubukku. Teukungan le ku kau nia kakasei pak siobaku. Oto kek noba murapo kamataku nupan nindogi aku. Baka tinungan sangam beri nia nek-nek. Alegi nangan nia Yesus. Atu surat nakean Tuhan teka manuam le panindogietnu sarat nia le redenennu. Lepa abit nangan Yesus sanitu ka Yerusalem. Rio akek nangan nia katetei uman teka manua kuanangan kamatania. Keto katai kamanua ekeo. Iba yake tubum kapolak. Atu surat nake anpoi. Iko koin yake te malaikania te kamanua rapasikeli ekeo. Sambara todai ekeo kakabeira. Bui itu sok-sok rerem kabuku. Aleginangan nia Yesus. Ai kuah surat sipunenan bui nusibo Tuhan taika manuam. Kele ai lepa ake sangamberi pasisiboat nia sanitu kadiwake nangan Yesus teret iaili tetere simaeru. Nyageti sok-sok nangan Yesus ka Galilea kageget ketsat sipunenan. Mararat nangan katuareman nia kasangalio lagai nenda. Pungan toman nangan ka oma parurukat umunrangan nia sangamberida. Lepa e Yesus kana saret lagai puraugan nia. Kagogoi sabat kelek simarerei e nia ka uma parurukat purio nangan ibasa surat sipunenan. Kaurangan katubunia bukot Nabi Yesaya. Kelek ai buka buko sesenangan ruang sipasikukua kise. Ketsat Tuhan ayan katubuku kalulut ai tulaji aku masih paarep katuareman simaeru kasia simageba. Aikunya ke aku masih sege ake kabelayat kasia siluluk pakenen, samba pasi icok kasia sima peset, masih belake sia pinaore, samba masih pa arep rurat punun tuat bagat Tuhan. Lepa ai purut buko, kau nangan nia kapagugulet pudit nangan. Kinere nangan nia sangam berida sikudu ka uma parurukat. Kuanangan kamatada Yesus. Gogoi nenek te aipuaili sinoboi surat sipunenan nenek kateteret nuarep kam nia. Sangam berida masih seseake nia, samba makise kabagada tiboyet simaeru siniboi nia. Kuarangan. Tak togat Yosef si nenek. Kuanangan kamatada Yesus. Tak isosopi nukuakam kamataku pasikat nenek. Oi sikerei aleake tubum. Sangam beri siarep mai sigalainu kakapernaum. Galai lewet senek kabakat lagainu. Kuanangan minca Yesus. Kukua nia kamatamui. Beri sara nabi rapulelecei kabakat lagainia. Sipulat nia le sikuaku nekne kamatamui. Kateteret nabi Elia. Situ papat patna manua telungarura enem ngalago ujunia. Pat bara pulajiat sabeu kasangalio lagai. Maigi sia sinanalep silumang kata Israel. Tapoi ta aikoin yake si Elia teka manua kasia, sarat kasinan alep silumang kasarepta katobo Sidon le. Kiset dalewet kateteret Nabi Elisa, maigi si mabobong katai Israel, tapoi beri sara katalakada ayaleake sarat sina aman tai Siria le. Kele ararep nia sangam berida sikudu ka uma parurukat, magoluk nangan bagada. Surusia tuklu ake rangan Yesus ibela kalagai, abit rangan nia kaleleu lagaira raribayake nia kagilak leleu. Tapoi amutitile Yesus katalagada kadiwake nangan sia. Lepa e Yesus kalagai Kapernaum ka Galilea. Pangantoman nangan sia seda kagogoy sabat. Bulan makise kabagada ngantoman nia. Magege poi tiboyet nia. Kabagat uma parurukat nenda. Ay sara sirimanua pinasaileo sanitu. Pugere nangan. Apa nuala se? Yesus tay Nazaret. Moye ku masilang wake kai. Kuagai ka seye kau. Si punenang cibara kate ka manuala kau. Asik nangan nia Yesus. Meng-menga ke ekeu, bela ke ekeu katubu nia. Pangin-ngin nangan nia sanitu kamatada, bela nia katubu nia, ta anai amabesi katubu nia. Kiseile kabagada sangamberi sirimanua, patiborangan pasasabada. Apa tekeput kabagaku tiboyet nekne? Kagege samba kakeret nia iusia ke sanitu, bela nangan lewet. Mararat nangan leu katua reman Yesus kasangaliot tobo nenda. Bela ai bela Yesus ka uma parurukat, einia kalalep Simon. Tapoi talikut Simon sinanalep, ainia muro roket, bulat makope roket nia. Sige ake rangan nia ka Yesus, bule irup make nia. Ei Yesus kabebe nia, usia ke nangan roket nia, tata roket nia, tusurunangan masih puuku sia. Kele ai belek sulu, oi sia sangamberi sirimanua masih taroake sima besira kamatat Yesus, siorik senenga mata besi. Rapi ake nangan kabenia Yesus katubudda senenda ialeake sia. Belarangan leu sanitu katubud maigi sirimanua, pugerei rangan masih kua. Togote kamanua lekeu. Asik nangan sia Yesus, ta ayo baake rapanibo, ra agai poi Kristus le nia. Kele ay mepato, tui Yesus e nia kasara kudua kasimatange. Gabarangan nia sirimanua simigi. Kele arasese nia, kerarangan nia bui ikadiwake sia. Kuanangan kamatada Yesus. Kalagai bagai leo bui tak kupa arep katuareman simayeru pagalayat primata taikamanua. Ia poi lulunia aitu koiniake aku. Pungan tomanangan Yesus kabagat uma parurukat kasangan lio Yudea.